Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله إن شاء الله pada kesempatan ini kita akan memasuki penjelasan surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij termasuk surat-surat Makkiyah yang turun di fase Makkah sebelum hijrah. Al-Ma'arij maknanya tangga-tangga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahim, Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Sa'ala sa'il, seseorang berdoa, memohon bi'adzabin waqi' untuk mendapatkan azab yang akan menimpa. Ya. Di sini sa'ala ini kadang diartikan bertanya, kadang diartikan berdoa. Ya. Namun di sini kalau diterjemahkan terjemahannya bertanya. Namun kalau tafsirnya sesungguhnya da'a da'in. Jadi berdoa. Nanti akan disebutkan bahwa ini terkait dengan sababun nuzul. Sebab turunnya ayat di mana seorang musyrik ketika itu yaitu An-Nadhr Ibn Al-Harith Al-Qurashi dan juga yang lain dari orang-orang musyrik itu berdoa, minta kepada Allah. Apa doanya? Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indik fa'amtir alayna hijaratan minas sama awi'tina bi'adabin alim. Ya Allah, bila ini benar suatu kebenaran darimu, jadi yang dibawa Muhammad ini memang suatu kebenaran darimu, maka fa'amtir alaina hijarah, turunkan kepada kami hujan batu, awi'tina bi'adzabin alim, atau berikan kepada kami azab yang pedih. Nah, jadi doanya malah seperti itu. Ya, nantang, ya kan, memang menentang dan nantang. Bukannya kalau itu memang benar beri kami hidayah, kan gitu, ya. Tapi malah bila itu benar turunkan kepada kami hujan bebatuan atau azab yang pedih. Nah, ini ungkapan sebagian mereka, diantaranya yang disebut dalam kitab tafsir adalah An-Nadhr bin Al-Harith Al-Quraisy, orang Quraisy. Nah, disinilah kemudian terkait dengan ini Allah Azza wa Jalla mengatakan sa'ala sa'ilun. Jadi sa'ala di sini bukan bertanya tapi da'a da'in. Seseorang berdoa minta bi'adzabin waqi' untuk diberikan azab yang akan menimpa. Lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir. Laisa lahu dafi', tidak ada baginya sesuatu yang bisa menahan atau menghambat. Nah, ini doa untuk mereka orang-orang kafir. Kenapa? Listihqaqihim lahu, azab yang akan menimpa mereka. Ya, berdoa akhirnya ya Allah beri kepada mereka hukuman, ya kan, kepada orang-orang kafir musyrik itu, karena listihqaqihim, mereka berhak mendapat azab seperti itu dengan sebab kekafiran mereka dan sebab tantangan serta pembangkangan mereka itu. Laisa lahu dafi', tidak ada baginya sesuatu yang menahan. Ya, siapa yang mau menahan azab Allah kalau azab Allah sudah Allah kirimkan, Allah datangkan. Tidak ada yang mampu. Minallah, dari Allah Azza wa Jal, ay laisa li hadzal azab alladzi ista'jala bihi man ista'jal min mutamarridi al-musyrikin ahadun yadfa'uhu qabla nuzulihi aw yarfa'uhu ba'da nuzulihi. Jadi azab yang Allah Azza wa Jal akan berikan kepada orang-orang musyrik tadi dengan sebab apa, penentangan mereka, tantangan mereka, tidak ada seorang pun yang bisa menahan sebelum turunnya azab, dan tidak ada yang bisa menghilangkan setelah turunnya azab. Ya, na'udzubillah min dzalik. Fal azabu la budda an yaqa' alaihim min Allah. Azab itu mesti akan menimpa mereka. Azab dari Allah Azza wa Jal. Fa imma an yu'ajjila lahum fid dunya. Bisa jadi Allah percepatnya. Semasa di dunia sudah Allah berikan, sebelum di akhirat mereka dapat, di dunia sudah mulai dapat. Wa imma an yu'akhir anhum ilal akhirah. Mungkin juga Allah tunda, Allah tangguhkan, di dunia masih dibiarkan, tapi di akhirat akan mereka dapatkan azab tersebut. Falau arafu Allah Ta'ala wa arafu 'azamatahu wa si'ata sultanihi wa kamal asma'ihi wa sifatihi lamasta'jalu wa lastaslamu wa ta'addabu. Andai orang-orang musyrik itu betul-betul mengenal Allah, mengenal kebesarannya, keluasan kekuasaannya, kesempurnaan sifat-sifatnya, nama-namanya, mereka tidak akan berani-berani minta azab yang segera seperti itu. Dan mereka tentu justru akan berserah diri kepada Allah, beradab kepada Allah, ya, dan akan berdoa dengan doa yang baik mestinya. Tapi karena mereka ini orang-orang yang memang berperilaku buruk, bertabiat buruk, ya, tidak mengenal Allah dengan kekuasaannya, keagungannya, akhirnya doanya malah seperti itu tadi. Ya. Walihada akhbarallahu min 'azamatihi ma yudaddu aqwalahum al-qabihah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keagungannya. Ya, supaya mereka lebih paham. Pada ayat berikutnya Allah katakan minallahi dzil ma'arij. Azab dari Allah yang Allah itu dzil ma'arij, memiliki al-ma'arij. Al-ma'arij yaitu artinya masa'id, ya. Tangga-tangga menuju ke langit, ya, ke hadapan Allah Azza wa Jal, disebutkan bahwa ya para malaikat, ya, melalui masa'id, tangga-tangga tersebut menuju Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, ay dzu al-'uluwi wal-jalali wal-'azamati wat-tadbiri li sa'iril khalqi alladhi ta'ruju ilaihi al-malaika bima dabbaraha ala tadbirihi wa ta'ruju ilaihi ar-ruh. Di dalam tafsir yang lain disebutkan al-ma'arij yakni masa'id al-malaika. Ya tadi kita istilahkan dengan tangga-tangga atau lebih umum ya. Masa'id itu tempat-tempat naik. Ya, ya persisnya seperti apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu karena ini gaib bagi kita. Kita tidak melihat ya. Ini di alamnya mereka para malaikat yang mereka ta'ruju ilaih. Ya. Ta'ruju ilaih naik melalui tempat-tempat naik tersebut menuju kepada Allah Azza wa Jal. Wahiyas samawat. Yang dimaksud juga itu adalah ya di langit-langit tersebut atau yang dimaksud ya langit-langit itu, ya. Nah, sedangkan di sini dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan Allah Azza wa Jal yang memiliki ketinggian, keagungan, kebesaran, ya, Dia yang mengatur seluruh urusan makhluknya, naik kepadanya para malaikat sesuai dengan yang Allah atur. Wa ta'ruju ilaihi ruh. Begitu pula ar-ruh yaitu malaikat Jibril menaiki atau menuju Allah Azza wa Jal. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Naik para malaikat dan ruh. Nah, ini yang dimaksud yaitu malaikat Jibril, ar-ruh. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada satu hari yang ukurannya adalah 50,000 sanah. 50,000 sanah, 50,000 tahun. Ya. Disebutkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, saya bacakan tafsir beliau. Fa ammal abrar fa ta'ruju arwahuhum ilallahi fayu'dhan laha min sama'in ila sama' hatta tantahiya ila sama' allati fiha Allah azza wa jalla fa tuhayyi rabbaha wa tusallim 'alayhi wa tahdha biqurbihi wa tabtahiju bid-dunuwi minhu wa yahsul laha minhu ath-thana wal ikram bal bir wal i'zam. Adapun orang-orang yang baik, maka arwah mereka akan menuju Allah Subhanahu wa taala, akan diizinkan dari satu langit ke langit berikutnya. Nah, ini jadi kalau tafsiran tadi tangga-tangga yang dimaksud ya langit-langit itu, dari satu langit ke langit berikutnya. Hatta tantahiya ila sama' allati fiha Allah, sehingga sampai ke langit allati fiha Allah yang Allah azza wa jalla di atasnya. Fa tuhayyi rabbaha, sehingga arwah tersebut memberikan ucapan penghormatan kepada Allah azza wa jalla lalu mendekat. Ya. Sehingga arwah itu pun memperoleh pujian dan penghormatan dari Allah azza wa jalla. Wa amma arwahul fujjar fa ta'ruju fa idza wasalat ila as-sama'i ista'dhanat fa lam yu'dhan laha wa 'idat ila al-ardh. Adapun arwah orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat, kufar, musyrik. Jadi di sini arwah bermakna umum tadi. Menurut Syekh Sa'd rahimahullah, ar-ruh ini mencakup arwah kaum mukminin juga. Di tafsir yang lain menyebutkan itu malaikat Jibril. Jadi ya bisa wallahu a'lam bermakna semuanya. Nah, adapun arwah manusia ya seperti itu. orang-orang yang baik akan bisa menaiki tangga-tangga langit itu, langit-langit tersebut, dari satu ke berikutnya. Adapun arwah orang-orang fajir, orang-orang musyrik, kafir, munafik, maka ketika mereka naik ke langit dunia, baru sampai di langit dunia, sudah tidak diizinkan untuk melewatinya. Ya, ista'zanat falam yu'zan laha. Minta izin, lalu tidak diberi izin. Yani ketika malaikat membawa arwah mereka. Tsumma dzakara al-masafa allati ta'ruju ila Allah fiha al-mala'ikatu wal arwah wa annaha ta'ruju fi yawmin bima yusyara laha min al-asbab wa 'anaha 'alayhi min al-latafati wal khiffa wa sur'ati as-sayr ma anna tilka al-masafa 'ala sayril mu'tad miqdar 50,000 sanah. Para malaikat dan termasuk arwah dan apalagi malaikat Jibril, dia akan naik dengan begitu cepat, fi yaumin, dalam sehari, disebabkan kemudahan yang Allah berikan, ya, sehingga begitu cepat mereka akan melewati jarak yang jauh itu. Ma'anna tilkal masafa 'ala sayril mu'tad, padahal jarak itu kalau dilalui melalui perjalanan yang biasa itu miqdaru 50,000 sanah. Ya. Ukuran perjalanan 50,000 tahun. Tapi dengan cepatnya para malaikat dan arwah akan melintasi dengan fiyaum dalam sehari. Min ibtida'il 'uruj ila wusuliha ma huddala wa ma tantai ilaihi minal malil a'la. Nah, ini salah satu penafsiran para ulama seperti ini. Ini. Fahadal mulkul azim wal alam al-ulwi wal alam al-kabir wal wujihi wa suflijihi jami'uhu qad tawalla khalqahu wa tadbirahu al-aliyul a'la. Ya. Ini kerajaan yang amat besar tersebut, alam yang begitu besar tersebut, baik yang di atas, di bawah, semuanya itu di bawah kekuasaan Allah. Allah yang mengaturnya, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Fa'ulima ahwaluhum, fa'alima ahwalahum adh-dhahirah wal batinah, wa'alima mustaqarrahum wa mustaudahum wa awsalahum min rahmatihi wa birrihi wa rizqih ma'ammahum wa syamalahum wa ajra alaihim hikamahu al-qadari atau hukmahu al-qadari wa hukmahu syar'i wa hukmahu al-jazai. Allah Azza wa Jal yang maha besar, maha mulia, maha tinggi, maha mengetahui segala apa yang di alamnya itu, yang di ciptaannya, yang tampak, yang tidak tampak oleh kita. Allah mengetahui di mana tinggalnya makhluk-makhluk Allah tersebut, di mana bertempat, dan Allah menyampaikan kepada masing-masing mereka rizkinya, rahmatnya. Ya, maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha mampu, maha kaya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberlakukan kepada makhluk-makhluk itu semuanya, baik hukum-hukum terkait dengan takdirnya, ketetapan alamnya, atau hukum-hukum terkait dengan syariatnya, terkait dengan syariatnya, atau hukum-hukum nanti terkait dengan balasan atas amal perbuatan mereka. Fabu'san li aqwamin jahilu 'azamatahu wa lam yuqaddiruhu haqqa qadrihi. Maka betapa celaka orang-orang yang tidak mengenal keagungan Allah, tidak membesarkan Allah dengan kebesarannya, sehingga mereka justru minta segera disiksa, diazab. Ya, kembali kepada doa si musyrik tadi. Siapa dia? Ya. Siapa dia? Mestinya dia menyadari kecilnya dan lemahnya dirinya. Ya, manusia yang seperti itu ya, lemahnya kok minta kepada Allah yang maha besar seperti itu agar segera diazab, diturunkan hujan bebatuan. Nah, ini saking bodohnya orang itu ya, saking tidak mengenalnya kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanal halim alladhi amhalahum wa ma amhalahum wa adawhu wa sabar alaihim wa afahum wa razaqahum. Nah, namun Allah Azza wa Jal tetap masih memberikan kelembutannya di dunia ini. Masih orang-orang itu terkadang dibiarkan, ya kan, sampai waktu tertentu. Ya. Nah, Allah Azza wa Jal masih memberi rezeki mereka dan seterusnya. Walaupun juga ada yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala azab mereka. Namun secara umum orang-orang kafir ya, musyrik ya, masih diberi keleluasaan di dunia. Tapi kalau di akhirat ya sudah jelas itu tidak ada lagi ya peluang bagi mereka, karena akhirat itu memang tempatnya jaza, balasan. Ya, kalau di dunia ini masih ujian, sehingga terkadang masih dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza ahadul ihtimalat fi tafsir hadhihi al-ayatil karimah, fa yakun hadha al-uruj was-su'ud fi ad-dunya li'anna as-siyaq al-awwal yadullu 'ala hadha wa yahtamil anna hadha fi yaumil qiyamah. Kemudian Syekh Sa'di dalam tafsir mengatakan, tadi itu salah satu dari tafsir ulama terhadap ayat tersebut, ya, ayat keempat. Kemungkinan yang kedua, kata beliau, yahtamil anna hadza fi yaumil qiyamah, bahwa ini di hari kiamat. Wa anna allaha tabaraka wa ta'ala yudhir li'ibadihi fi yaumil qiyamah min azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi ma huwa akbaru dalilin ala ma'rifatih mimma yushahidunahu min urujil amlak wal arwah sa'idah wa nazila bittadabir ilahiyah wa syu'un fi al-khaliqah fi dhalika al-yawm alladhi miqdaruhu khamsun alfasanah min tulihi wa shiddatih lakin Allah ta'ala yukhaffifuhu ala al-mu'min. Jadi tafsir kedua, sebagian ulama menafsirkan bahwa ta'arujul malaikatu war-ruh, para malaikat dan ruh atau arwah itu menuju kepada Allah di suatu hari, maksudnya di hari kiamat. Ya, di suatu hari di hari kiamat Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya, memperlihatkan keagungannya, kebesarannya, yang itu menjadi bukti sangat besar atas kebesaran Allah Azza wa Jal, agar orang mengetahui dengan nyata tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan Allah perlihatkan kepada mereka naiknya para malaikat dan arwah, turunnya mereka sa'idah nazilah, yang naik yang turun dengan tadabir al-ilahiyah, pengaturan-pengaturan Allah Azza wa Jal dan urusan-urusan makhluknya. Nah, Allah perlihatkan bagaimana arwah para malaikat naik turun dengan apa, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari itu, di hari kiamat yang ukurannya atau lama hari tersebut adalah 50 ribu tahun 50 alf sanah, ya 50 ribu tahun panjangnya hari tersebut. Namun panjangnya hari tersebut yang seperti itu ya sangat apa ya bagi kita, wah, bayangannya seperti apa 50 ribu tahun. Kita yang hidup sekarang 50 tahun, bukan 50 ribu tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80, mungkin sampai 100, ya merasa perjalanan yang panjang, ya kan? Bagaimana kalau 50 ribu tahun, kan gitu. Nah, ini memang berat di hari kiamat. Namun bagi orang yang beriman, Allah jadikan itu begitu pendek rasanya. Ya. Namun yang merasakan ini panjangnya adalah mereka yang kafir, yang musyrik itu. Jadi mereka dalam apa padang mahsyar yang seperti itu begitu lama merasakan kepayahan di masa itu. Tapi seorang yang beriman, Allah akan berikan kemudahan sehingga dia akan merasa begitu cepat hari tersebut. Ya. Di tafsir yang lain sini, binisbati lil kafir lima yalqa fihi minasyada'id, dirasa begitu panjang di hari itu oleh orang yang kafir karena mereka mendapatkan hal-hal yang berat bagi mereka. Ya. Wa amal mu'min, adapun seorang mu'min, fayakunu akhaf alaihi min salatin maktubah yusalliha fid dunya kama ja'a fil hadith. Hari yang panjang itu bagi seorang mu'min lebih ringan daripada salat yang wajib yang dilakukan ketika dia sholat di dunia. Jadi ya cepat sekali, ya kan? Ya, sholat paling dirasakan sholat duhur ya berapa menit selesai. Ya. Nah, begitulah yang akan dirasakan oleh seorang mukmin di masa tersebut. Seperti terdapat di sebagian hadis Nabi SAW. Nah, ini di tafsir yang lain menyebutkan demikian. Nah, ini semuanya kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, ya kan? Na'udzubillah kalau mereka yang kafir, yaitu khamsuna alfasana, itu 50 ribu tahun, luar biasa. Ya, yang jelas lah kita ambil ibrohnya ya dari tafsir ini, bahwa ya kita kalau betul-betul ingin nikmat hidup kita dunia akhirat, tidak ada jalanin kecuali beriman, memang iman yang benar. Ya. Walaupun orang yang beriman di dunia banyak cobaan, ya. Ada larangan, ada aturan, tapi sebetulnya sangat ringan sekali bila dibandingkan dengan bila tidak beriman seperti apa dia di akhiratnya. Mulai dari alam kuburnya sudah susah, bukan alam kubur lagi. Ketika mau mati sudah kesusahan, ya kan? Ketika nazak, ya, rohnya mau dicabut itu sudah kepayahan. Berikutnya tercabut rohnya ke alam akhirat, ya, tambah semakin susah, semakin kesana semakin susah dan semakin susah, ya, sampai pada akhirnya di neraka, na'udzubillah, selama-lamanya. Jadi, na'udzubillah, memang kalau orang nggak dapat hidayah itu sangat sengsara, sangat mengerikan kehidupan di kemudian harinya. Makanya alhamdulillah kita dapat hidayah Islam, iman, harus kita sabar-sabarkan diri kita, keistiqoman kita di atas ketaatan, ya, walaupun sekali lagi ya kita merasa berat, ya kan? Tapi beratnya kita dalam menghadapi ujian saat beriman itu enggak seberapa. Apalagi kita sekarang ya cuma seperti itu aja, ya kan, ujiannya. Alhamdulillah Allah beri kemudahan. Di masa Nabi seperti itu, ya. Nabi dari mulai omongan yang kasar sampai fisik yang kasar sampai pembunuhan, upaya pembunuhan dan lain-lain. Penyiksaan, ya kan? Seberat itu yang dirasakan Nabi dan para sahabat. itu saja masih ringan bila dibanding bila mana orang enggak beriman di akhiratnya kayak apa. Ya. Nah, ini jadi itu ibrah yang bisa kita ambil. Makanya di sini ayat berikutnya fasbir sabran jamila. Ya. Fasbir sabran jamila. Ya. Maka sabarlah engkau. Nah, Allah Azza wa Jal menyabarkan nabinya. Isbir ala da'watika li qaumika sabran jamila. Jadi engkau sabarlah. Nabi disuruh sabar, ya. Dalam mendakwahi kaumnya, walaupun ada yang menentang seperti itu sampai mendoakan untuk diri mereka sendiri seperti itu, saking tidak percayanya. Sabar. Padahal ini sama-sama Quraisy, ya kan? Nabi Quraisy itu yang doa Quraisy, saudara dekat. Ibarat kita, misalnya kita sendiri, oh, anaknya Pak Le, anaknya siapa lagi, ngerti orang-orang itu. Nah, Nabi dengan mereka itu sudah satu keluarga. Ya. Tapi kok ada yang sampai seperti itu, ya, menentangnya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fasbir sabran jamila." Sabarlah engkau wahai Muhammad dengan kesabaran yang bagus, ya. Nah, ini tentunya juga perintah untuk kita juga, ya. Sebagaimana Nabi diperintahkan, kita umat beliau juga diperintahkan untuk bisa bersabar, ya, demi kebaikan kita, demi kebaikan masa depan kita, begitu. La tudajjir, la tadajjura fihi wala malal. Kesabaran yang tanpa keluh kesah, kesabaran yang tanpa malal, kejenuhan. Bal istamir ala amrillah, bahkan teruslah berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wad'u ibadahu ila tauhidihi, terus ajak manusia untuk mentauhidkan Allah, ya. Sekalipun mereka menentang, terus berusaha sabar menghadapi penentangan-penentangan itu. Wala yamna'uka anhum ma tara min adami qiyadihim wa adami raghbatihim. Jangan menghalangimu sikap-sikap mereka yang kamu lihat dari mereka itu, yaitu tidak mau tunduk kepada perintah agama, tidak ada hasrat sama sekali untuk ikut agama. Fa inna fi sabri 'ala dzalika khairan katsira. Sungguh kesabaranmu di atas jalan ini banyak sekali kebaikannya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sungguh mereka itu melihat, memandangnya sebagai sesuatu yang jauh, sementara kami memandangnya sebagai sesuatu yang dekat. Yani memandang apa? Al-ba'ats alladhi yaqa' fihi al-'adzabus sa'ilina bil 'adzab. Mereka memandang azab tersebut yang mereka minta, ya, sebagai sesuatu yang jauh, dianggapnya enggak mungkin, ya, mustahil, ya. Atau nanti hari kebangkitan, yaumul ba'ats, yang di situ ada azab, dianggapnya oleh mereka tidak mungkin. Wa narahu qariba. Sementara kami melihatnya itu suatu yang dekat, sangat mungkin sekali. Walaupun secara waktu bisa jadi Allah tunda, ya kan? Tapi ibaratnya kullu ma huwa atin qarib. Segala yang akan datang itu ya dekat juga. Ya, itu di pandangan kita sebagai manusia mungkin masih lama, andai pun begitu. Tapi ya sesungguhnya itu tetap dekat. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia sudah dipenuhi oleh Allah Azza wa Jal permintaan dan doa mereka itu. Na'udzubillah min dzalik. Ai inna halahum hal munkir lahu. Jadi mereka kondisinya, ya, sampai berani begitu itu karena menganggap itu suatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, menganggap mustahil, dianggap itu suatu yang jauh, yakni jauh terjadinya. Ya, dianggap sesuatu yang tidak mungkin. Walladzi ghalabat 'ala syiqqa wastakra hatta tuba'id jami' ma amamahu min al-ba'th wa an-nusyur. Ya, karena mereka sudah terkuasai oleh kesesatan mereka, ya. Sudah mabuk kekafiran ini, mabuk kesombongan mereka ini. Ya. Sehingga semua yang di depan mereka itu dianggap sudah enggak mungkin. Ya. Bahkan mengingkari adanya hari kebangkitan, ya, sebagian mereka begitu. Wallahu yarahu qariban li'annahu rafiqun halimun la yu'ajjil wa ya'lam annahu la budda an yakun wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Sementara Allah Azza wa Jalla melihatnya sesuatu yang dekat, ya. Allah Azza wa Jalla Maha penyabar, Allah Azza wa Jalla Maha lembut, sehingga Allah Azza wa Jalla masih menunda sekian waktu. Kalau Allah mau langsung diberi hukuman, ya langsung seketika itu juga Allah Maha mampu. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan wa narahu qariba, kami melihatnya sesuatu yang dekat. Ya. Bahkan sekalipun ditunda sampai hari kiamat, sampai setelahnya, itu tetap dekat. Ya. Karena kullu ma huwa atin qarib, segala yang akan datang itu ya dekat. Nah, inilah penjelasan ayat-ayat tersebut, ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar iman kita semakin bertambah, ketakwaan kita semakin bertambah, semakin melihat kebesaran Allah, keagungannya. Seiring dengan itu melihat dan merasa kelemahan kita, ya, sebagai manusia, sehingga kita ini harus senantiasa kembali kepada Allah, minta-minta betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, ya, kita ini bisa betul-betul ya celaka, ya, dunia dan akhirat kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, mungkin sementara itu dulu, semoga bermanfaat.